Terus banyak tidur bikin sakit, Pak ya. Ya. Banyak tua bikin sakit. Kalau anak-anak lebih dari 8 jam tidurnya. Jadi tidak masuk hitungan. Orang-orang yang masih sehat, kaum pemuda 30-40 tahun, aturlah tidur secukupnya saja. Kalau kebanyakan tidur juga sakit badan. Benar tidak? Iya, sakit. Sudah sakit badan, sakit hati pula. Kemudian yang ke-8, yang mungkin masih sangat susah di kebanyakan hadirin yang di sini, meninggalkan musik, lagu-laguan, nyanyi-nyanyian. Nih, di samping kita ini sudah kedengaran suara musik. Ya. Ketahuilah, Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Al-ghina yunbitu nifaq fil qalbi." Al-ghina, nyanyian-nyanyian bisa menumbuhkan an-nifaq, kenifakan, kemunafikan di dalam hati. Oleh karena itu sebisa mungkin jangan sampai mendengarkan lagu-laguan, nyanyian-nyanyian, musik-musik. Akan ada di kalangan umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yastahilun al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'aljih. Akan ada di kalangan umatku nanti orang-orang yang menghalalkan hira, perzinaan, wal-harira dan sutra untuk laki-laki, wal-khamra dan minuman-minuman keras, wal-ma'aljih dan alat-alat musik. Subhanallah. Ya. Hati-hati dengan hal-hal yang bisa merusak hati ini. Kalau misalkan di antara kita masih ada yang katakanlah senang mendengar musik, apa sekarang kelompok band apa? Tuh, enggak tahu sih. Apalagi ada yang jual lagu yang katakan katanya yang lagi ngetren sekarang, apa namanya? Cinta Satu Malam ya. Cinta Satu Malam. Subhanallah. Ini lagu-lagu yang merusak hati. Kemudian lagu apa? Keong apa? Keong racun. Subhanallah. Keong racun. Benar-benar beracun itulah keong ya. Lagunya itu benar-benar beracun untuk hati. Oleh karena itu sebisa mungkin jangan mendengar lagu-lagu. Lagu-lagu anak muda. Rock. Apalagi yang ada underground. Yang aliran-aliran setan. Yang tidak disadari oleh apa? Oleh kaum pemuda sekarang, satanisme, pemahaman satanisme yang mereka membenci seluruh agama, tidak hanya agama Islam, satanisme. Contohnya saja ada lambang mereka adalah bintang 5 terbalik. Orang-orang yang rock, underground, ini biasanya aliran-aliran satanisme. Yang kaum pemuda tidak tahu bahwa mereka sudah terjerumus padahal sebenarnya dalam kesesatan. Inilah beberapa sebab yang bisa menyebabkan hati menjadi keras. Sebelum kita memasuki obat kerasnya hati, insyaallah kita break dulu 10 menit insyaallah. Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayuhal ikhwan fid din wal afrad fillah rahimani wa rahmatullah. Hadirin sekalian dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita singgung ciri-ciri hati yang keras dan juga sebab-sebab yang dapat mengeraskan hati. Kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu obat dari hati yang keras. Obat dari hati yang keras. Setiap penyakit ada obatnya. Ketika hati sakit, maka Allah juga telah menjadikan obat untuk hati yang sakit. Begitu pula dengan hati yang keras. Hati yang keras bisa dilunakkan. Cara yang pertama untuk melunakkan hati kita adalah dengan katratu zikrillahi ta'ala wa tilawatu kalamihi. Memperbanyak zikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Siapa ini? Atau ini siapa yang bunyi? Coba dilihat rumah yang tidak di sini. Bapak-bapak sekalian, yang selanjutnya, yang pertama tadi kita sebutkan apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebisa mungkin atur jadwal membaca Al-Quran setiap hari. Entah setiap habis subuh atau setiap habis maghrib atau sebelum tidur, kita atur benar-benar bisa membaca dan merenungi arti dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau belum punya Quran terjemahan, beli Quran terjemahan. Dan alhamdulillah banyak sekali penerbit-penerbit yang menjual. Menjual apa? Quran terjemahan. Beli. Darussunnah ada. Ya, yang lainnya juga ada. Kemudian banyak berzikir. Luangkan setelah sholat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafalkan zikirnya. Sebelum tidur, baca doa tidur. Ketika hendak masuk WC, baca. Hafalkan lagi yang belum hafal. Doa masuk WC, masuk masjid, naik kendaraan, safar. Diingat-ingat lagi. Dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memakai baju, berzikir. Bercermin, berzikir. Dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Ketika hati kita tidak berzikir, maka ketahuilah itu juga salah satu ciri dari orang yang hatinya mulai menjadi keras. Kemudian yang kedua, obat dari keras hati, hati yang keras adalah berbuat baik kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, In ahbabta an yarina qalbuk famsah ra'sal yatim wa at'imil masakin. Jika kamu ingin melunakkan hatimu, usaplah kepala anak-anak yatim dan berilah makan orang-orang miskin. Anak yatim di masyarakat kita terkenal apa? Kebanyakan anak yatim, anak yang terbelakang. Anak yang nakal. Anak yang jauh dari agama. Yang disalahkan sebenarnya bukanlah mereka, tetapi masyarakat yang ada di sekitar anak yatim tersebut. Di sini ada panti yatim atau tidak? Ada. Banyak anak yatim, usap kepalanya. Kalau sudah kita usap, tentu ini kita akan memberikan tambahan-tambahannya. Sudah kita beri makan, sudah kita beri sangu. Karena anak yatim di masyarakat kita terlihat apa? Sedikit terhina. Kalau kita mau berteman dengan orang-orang yatim, maka bisa melatih hati kita untuk tidak keras dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap orang lain. Anak yatim saja dibantu, apalagi orang lain. Orang miskin saja dibantu, apalagi orang lain. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di dalam Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, la ya'kul illa fi awanihi yatim, tidaklah dia makan kecuali di sampingnya ada anak yatim. Subhanallah. Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula membantu memberi makan orang-orang miskin. Carilah orang-orang miskin, terutama janda-janda tua, sakit-sakitan, atau nenek-nenek tua, kakek-kakek tua yang tidak bisa bekerja lagi, yang tidak ada yang merawatnya. Maka yang seperti ini, atau orang miskin yang misalkan yang cacat, yang seperti ini dibantu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kasratu zikril maut, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Pernah seorang wanita datang kepada Aisyah. Dia mengadu kepada Aisyah, bagaimana cara melunakkan hatiku. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala an, aktsiri zikrul maut yaridku qalbuk. Perbanyaklah wahai saudariku mengingat kematian, dan hatimu insyaallah akan menjadi lunak. Akhirnya wanita itu pun bisa hatinya menjadi lunak. Kemudian dia mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha dan berterima kasih kepadanya. Ayuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah asar yang datangnya dari Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Muridnya Ibnu Abbas, seorang sahabi, berkata, "Law faraqa dzikrul mauti qulubana sa'atan la fasadat qulubuna." Sa'id bin Jubair mengatakan, seandainya mengingat kematian pergi dari hati-hati kita satu waktu, la fasadat qulubuna, maka hati-hati kita akan rusak. Oleh karena itu, ayuhal ikhwan wal akhwati fillah, penting sekali kita mengingat kematian. Janganlah seseorang membayangkan bahwa dirinya akan kekal selamanya. Janganlah seseorang membayangkan bahwa dia tidak terancam dengan kematian. Kebanyakan yang mau mati di dunia ini adalah orang yang umurnya masih di bawah 50 tahun. Bahkan anak-anak muda bisa saja celaka, mengalami kecelakaan, kemudian sakit, terbaring di tempat tidurnya, kemudian mati. Bisa saja terjadi demikian. Oleh karena itu setiap diri, dari diri-diri kita, masih sangat terancam dengan yang namanya kematian. Dengan banyak mengingat kematian, dan bahwasanya kematian itu tidak tahu siapa, tidak tahu kapan dia akan mati dan di mana dia akan mati, maka dengan mengingat seperti itu dia akan selalu bersiap-siap sehingga hatinya bisa menjadi tidak keras atau menjadi lunak. Kemudian yang keempat, yaitu obat dari hati yang keras adalah dengan menziarahi kubur. Dengan menziarahi kubur-kubur. Ketika menziarahi kubur, kita tidak perlu mendatangi satu kuburan tertentu. Akan tetapi ketika mendatangi kubur atau kuburan pemakaman, maka kita duduk di salah satu pojok atau salah satu kuburan yang ada di sana. Kemudian kita merenung apa yang terjadi dengan orang yang telah meninggal dunia ini. Kita membayangkan bahwa sebenarnya kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ketika sudah meninggal, maka tidak ada lagi yang ditinggalkan. Oleh karena itu, semakin menziarahi kubur, maka akan semakin banyak mengingat kematian, sehingga bisa melatih diri untuk melunakkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubur, fa'innaha tuzakirul maut." Kunjunglah oleh kalian yang namanya kuburan, fa'innaha tuzakirul maut. Sungguhnya hal tersebut mengingatkan kepada kematian. Kemudian berkata salah seorang murid dari murid Imam Ahmad, yaitu Abu Talib, salah seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Faqala lahu kaifa yariku qalbi? Bagaimana agar hatiku bisa menjadi lunak? Qala, dia pun berkata, udkhulil maqbarah. Masuklah ke dalam kuburan. Bukan kita masuk ke dalam kuburan ya, tetapi masuklah ke dalam pemakaman, tempat-tempat dimakamkan para mayat. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak. Kemudian ziarah kubur hanya disyariatkan atau disunnahkan untuk kaum wanita. Hanya disunnahkan untuk kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan, maka cukup mengingat kematian dan tidak berziarah dari ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang sering menziarahi kuburan. Kemudian, bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian dan akhwat, saudari-saudara sekalian, ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang dapat melunakkan hati adalah dengan makan makanan yang halal. Imam Ahmad pernah ditanya, dan seseorang minta nasihat lagi kepada Imam Ahmad, bagaimana supaya hati menjadi lunak? Maka Imam Ahmad pun mengatakan kepadanya, bi'aklil halal, dengan ya bunayya, wahai pemuda, bi'aklil halal, dengan makan makanan yang halal. Dengan makan makanan yang halal. Terkadang seseorang tidak memperhatikan dari mana asal hartanya, apa yang dimakannya. Oleh karena itu ini sangat penting dan mempengaruhi, sangat mempengaruhi hati-hati kita. Jika ingin hati-hati kita menjadi bersih dan juga menjadi lunak, makanlah makanan yang halal. Contohnya saja parsel. Parsel haram. Hadiah kepada para pejabat itu haram. Tidak boleh. Pejabat tidak boleh menerima apapun bentuk hadiah dari masyarakatnya. Inilah konsekuensi yang harus siap ditanggung oleh para pejabat. Ada yang ummal, gulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah gulul, suatu kecurangan. Suatu gulul, ya, perampasan. Karena itu termasuk dosa. Ini termasuk rishwah. Termasuk suap, menyuap. Dan Allah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat ar-rashi, menyuap dan yang suap. Kemudian yang keenam. Yang keenam, cara melunakkan hati yang keras adalah dengan mengingat, adalah dengan apa? Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Sehingga ketika seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, hanyalah para ulama di kalangan hambanya. Untuk mencapai derajat orang-orang yang ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, maka harus dengan apa? Harus dengan belajar. Oleh karena itu hadirlah kajian-kajian, majelis-majelis ta'lim, ya. Di internet sekarang sudah ada, seperti Radio Roja, sudah di internetkan dan bisa didengar, alhamdulillah, dengan satelit Palapa atau channel parabola dengan antena parabola, dan bisa didengarkan juga di internet. Kemudian alhamdulillah, ini satu kenikmatan. Kemudian banyak sekali untuk belajar, banyak majalah-majalah, buku-buku Islami, majalah-majalah seperti majalah As-Sunnah, majalah Al-Furqan, majalah Fatawa, majalah Nadhira Qalbu, dan yang lainnya, majalah-majalah Mawaddah. Dan alhamdulillah sudah banyak menyebar di Indonesia. Kemudian bapak sekalian, ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketujuh, hal yang bisa melunakkan hati adalah dengan menziarahi orang-orang yang saleh dan menjadi teman orang-orang yang saleh. Jika seseorang ingin hati yang menjadi lunak, bertemanlah dengan orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berteman dengan orang-orang yang saleh. Allah demikian juga menyuruh di dalam Al-Qur'an, bagaimana di dalam surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعلو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك, bersabarlah jiwa kamu, مع الذين يدعون ربهم, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, بالغداء والعشي, di waktu pagi dan sore, yuriduna wajhah, yang mereka itu menginginkan wajahnya Allah. Wala ta'du aynak, dan janganlah kamu palingkan mata, kedua matamu, anhum, dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, dengan menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu, ingat yang kedua, janganlah kamu turut atau patuh terhadap orang-orang yang lalai hatinya, andikrina, dari mengingat kami, wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuq, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Dengan berziarah ke orang-orang yang saleh, maka insyaallah akan memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan. Kemudian yang ke-8, seseorang yang ingin hatinya menjadi lunak harus mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh ingin merubah, berlatih dan berjuang sekuat tenaga untuk bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Dalam surat Al-Ankabut, "Wal ladzina jahadu fina," orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, untuk kami, "lanahdiyannahum subulana," kami akan menunjuki jalan-jalan kami, "wa inna Allaha lama'al muhsinin," sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa yang ke-9, seringlah hadir di majelis-majelis yang penuh dengan peringatan, nasihat untuk kebaikan, mengingatkan tentang surga dan juga neraka. Begitu pula bagaimana mendengar perkataan-perkataan dan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kisah-kisah tentang surga, neraka, kebaikan-kebaikan orang-orang yang terdahulu, keburukan-keburukan, balasan bagi orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini akan dapat memancing hati kita untuk bisa kembali lunak. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang seperti ini tidaklah banyak. Kajian di masjid seperti ini sangat jarang sekali. Oleh karena itu, sebisa mungkin majelis-majelis yang jarang ini sempatkanlah waktu untuk bisa hadir dan mendengarkan beberapa tausiah. Jika tidak bisa, maka ikutilah atau download di internet file-file atau ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita ya, di antaranya kajian.net yang mengumpulkan ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang seperti ini sangat bermanfaat insyaallah untuk diri kita agar hati kita ini menjadi lunak. Kemudian beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan sebelum saya mengakhiri majelis ini, yaitu kepada orang-orang yang bergelimang dengan dosa, marilah wahai saudaraku, wahai saudariku, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah malu untuk bertaubat, dan janganlah malu untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mungkin sebagian dari kita, sebagian dari orang yang sudah bergelimang dengan kemaksiatan, maka akan merasa takut jika ingin berteman dengan orang-orang yang soleh. Sebagian mereka mungkin berkata di hatinya, bagaimana mungkin saya berteman dengan orang-orang soleh, dan saya juga memiliki orang-orang yang jelek, nanti saya tidak memiliki teman, bagaimana kehidupan saya nanti dan sebagainya. Ketahuilah ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, ketahuilah barang siapa man taraka syai'anillah awadallahu khairan min, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Ketika kita meninggalkan teman-teman yang jelek, maka insyaallah akan digantikan dengan Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik. Karena itu marilah sama-sama kita menuju kepada ketaatan, usari'u, dan bersegeralah ila maghfirati min rabbikum, kepada pengampunan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya adalah Maha Pengampun dan menerima taubat. Oleh karena itu, wahai saudariku, saudaraku, marilah cepat-cepat bertaubat bagi engkau yang bergelimang di dalam perbuatan nista atau perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, "Alladzina asrafu ala anfusihim," yang mereka berlebih-lebihan, "ala anfusihim," terhadap diri-diri mereka, itu dengan perbuatan dosa, "la taqnatu min rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah, "innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafur rahim, sungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di dalam hadis qudsi, yaitu hadis yang berisi kalamullah, perkataan Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibn Adam, wahai ibn Adam, innaka ma da'awtani, sesungguhnya engkau tidaklah berdoa kepadaku dan mengharapkanku. Ghafartu laka 'ala ma kana qablaka wa la ubali." Maka aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan saya pun tidak akan peduli. "Ya ibn Adam, wahai ibn Adam, anak Adam, lau balagta dhunubuka 'anana as-sama', kalau misalkan dzunub kamu, dosa-dosa kamu sampai ke langit yang tertinggi, itu mastaghfar dari, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, maka ghafartu laka wa la ubali, maka aku akan mengampuninya. "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, engkau jika datang kepadaku dengan sepenuh bumi kejelekan atau dosa-dosa, summa laqitani, kemudian kamu bertemu denganku, la tusyrik bi syai'an, dan tanpa berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka akan mendatangimu dengan sepenuhnya pula, sepenuh bumi itu pula pengampunan." Subhanallah. Ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada orang-orang yang benar-benar ingin bertaubat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin bertaubat harus memenuhi beberapa syarat taubat. Yang pertama, dia harus benar-benar meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian dia harus menyesal. Dan yang ketiga, dia harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Ini adalah syarat-syarat taubat. Dan seandainya memiliki ini berhubungan dengan orang lain, seperti mencuri, menzalimi orang lain, nampaknya, maka dia harus mengembalikan hak-hak orang lain tersebut kepadanya, barulah dia bisa bertaubat an-nasuha, kembali kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, insyaallah. Mudah-mudahan juga hari ini apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali atau lebih. Wa inni la astaghfirullah fi yawm 70 marrah. Saya minta ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuli yawm, tiap hari 70 marrah, 70 kali, sebagian 100 kali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu sendiri yang sudah dihapuskan dosa-dosanya yang sebelum dan sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki sifat selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, kita seorang hamba yang penuh dengan dosa harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati-hati kita dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa membolak-balikkan hati. Mudah-mudahan Allah membolak-balikkan hati kita, membalikkan hati kita kepada ketaatan dan menjadi hati yang lunak, sehingga kita semua bisa beribadah kepadanya dan taat kepadanya, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Allahumma shalli subhanakallahu wa hamdika shallallahu alaihi wa sallam astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wali tersebut pun melakukannya.